malam hari ini bumi Jumblang Sari benar-benar bergoyang, benar-benar berdangdut. Sederetan bintang-bintang artis topnya Jawa Timur mau berkarya menyapa Anda, memberikan yang terindah. Artis yang satu ini sangat luar biasa. Tergolong artis gaulnya Jawa Timur tuh. Sudah lincah, suaranya merdu lagi. Ada di Fasel juga ada ekstrim shooting. Siapa dia? Kalau bukan Lovina Age. Masih bersama Rosabella. Special logo terbaru dari Rosabella. Betapa bahagianya hatiku saat ku duduk berdua denganmu, berjalan bersamamu. Bila hari ini adalah yang terakhir, namun ku tetap bahagia. Selalu ku syukuri, begitulah adanya. Namun bila kau ingin sendiri, cepat-cepatlah sampaikan kepada agar ku tak berharap dan buat kau bersedih. Oh, bila nanti saatnya tak tiba, ku ingin kau menjadi milikku, berjalan bersamamu dalam terikan hujan. Who? milikku. Tepuk tangannya mana dulu dong ini? Terima kasih.